Apakah benar orang yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad SAW dengan dalih mengagungkan beliau? Allah sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan semua ini. Allah SWT menghendaki satu hikmah. Allah ciptakan manusia di dalamnya dan kemudian Allah perintahkan untuk ibadah. Mereka berdalih dengan beberapa riwayat-riwayat yang semuanya riwayat yang dhaifah, bahkan sebagiannya adalah maudhu'ah, hadis-hadis palsu, tentang ucapan yang menyatakan kalau bukan karena engkau wahai Nabi, aku enggak ciptakan alam semesta. Itu masalahnya. Dengan riwayat itu, mereka mengira bahwa itu riwayat yang sahih dan mereka menganggap demikian. Allahu Ta'ala a'lam. Mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan mengikuti agamanya, mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang diajarkannya, termasuk dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Kata Nabi, jangan kalian puji aku berlebihan seperti Nasrani memuji Isa. Aku hanyalah seorang hamba. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan panjang-panjang. Pertanyaannya, barakallahu fikum. Bismillah, apakah di dunia ini agama hanya satu yaitu Islam? Bagaimana dengan ayat lakum dinukum waliyadin? Apakah artinya ada banyak agama? Qul inna a'udzubikumullah. Ayat lakum dinukum waliyadin adalah turunnya ketika orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah SAW dan mengajak untuk bekerja sama, sinkretisme agama. Dioplos agamanya. Jadi sinkretisme agama itu kuno. Ajarannya musyrikin jahiliyah dulu. Wahai Rasulullah, gimana kalau kami beribadah dengan apa yang kamu ibadahi satu tahun? Nanti tahun berikutnya, engkau beribadah dengan apa yang kami ibadahi. Nanti tahun berikutnya, kami ikut kamu. Tahun berikutnya lagi, kami ikut kami. Ini kan adil. Supaya persatuan Arab tetap terjaga. Ini kamu ke gereja hari Ahad, nanti hari Jumat mereka yang ke masjid, begitu. Dijawab, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wahai orang kafir, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Ini walaupun ikut-ikutan, itu bukan penyembah apa yang kita sembah, karena belum masuk Islam. Jangan GR kalau ada Nasrani ikut hari raya, bahkan ikut sholat ke lapangan, jangan terlalu senang. Mereka bukan penyembah apa yang kita sembah, kalau mereka masih di agama mereka. Walaupun ikut sujud, ikut tidak. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Dan kami pun gak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Kami dengan agama kami sendiri. Kalian dengan apa yang kalian yakini sendiri. Masing-masing. Itu maknanya. Kalau dikatakan ini din yang sana juga din. Ya, boleh. Tetapi harus ada kalimat belakangnya. Ini dinul haq, mereka dinul batin. Jadi din ada berapa? Banyak. Tetapi dinul haq hanya satu. Inna dina inda Allah al-Islam. Kalau pemerintah penguasa memerintahkan kita untuk bertoleransi, toleransinya adalah kami gak akan mengganggu mereka. Dan mereka jangan ganggu kami. Itu saja. Titik. Jangan kemudian kita dipaksa harus ikut merayakan apa yang mereka rayakan. Ikut menyatakan selamat kamu. Enggak, kamu gak selamat. Selamat natal kan berarti selamat. Lah. Kalian itu terancam dengan ancaman-ancaman azab kalau tidak cepat-cepat masuk Islam. Kalian terancam dengan ancaman-ancaman azab kalau kalian enggak segera bertaubat atas ucapan kalian mengatakan Allah memiliki anak. Tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Tuhan Allah. Minta ampunlah kepada Tuhan Allah. Taubat. Cabut ucapanmu yang menyatakan Tuhan Allah memiliki anak. Astagfirullah. Allah maha suci, maha tinggi. Wahidul ahad. Esa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kewajiban kaum muslimin. Untuk mendakwahi mereka untuk kembali kepada tauhid. Jangan dikatakan selamat. Tidak selamat mereka. Kalau mereka tidak taubat, tidak masuk Islam, mereka tidak selamat. Mereka kafir, terancam dengan azab benar. Wallah, sekarang jadi kacau agama dengan munculnya para pendusta-pendusta kadzabun. Dengan munculnya orang-orang yang na'udzubillah, ma yakhafullah, enggak takut Allah sama sekali. Liberalis. Dan mereka-mereka budayawan kadzab mencampur aduk agama. Kalimatnya ruwet. Islam tapi Kristen, Kristen tapi Islam. Gimana itu? Ini khuninina azakumullah. Mengacau. Pengacau agama. Gerakan pengacau agama. Rasulullah salam al-afiyah. Inna din indallahi al-islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Ini barakallahu fikum akidah. Ini akidah seluruh kaum muslimin. Yang tidak berakidah seperti ini maka dia kafir. Kafir keluar dari Islam. Yang mengatakan ada agama lain yang hak. Dan itu sudah saya tanyakan kepada sekian para ulama. Hampir 20 ulama. Kita keliling di zaman Gus Dur. Bagaimana tentang orang yang berkata Nasrani dan Yahudi tidak kafir? Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani maka dia kafir. Itu jawabannya. Sekian masyayikh yang kita datangi tidak berbeda ketika Syekh Mukbil masih hidup. Khonibidina azakumullah. Bukan masalah enteng itu, masalah yang mengerikan. Dianggap itu toleransi. Betapa indahnya kebersamaan. Wallah betapa seremnya ancaman. Betapa mengerikannya akidah umat Islam. Di akhir-akhir ini. Seorang yang bekerja hanya merukyah saja dan merukyah ini mengaku dan meyakini punya pasukan jin muslim. Waduh. Dan dia telah mengislamkan pembesar jin yang ada di Nusantara. Ini barakallahu fikum, jauhi orang seperti ini. Jauhi orang yang seperti ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa sebagian manusia atau sebagian laki-laki dari kalangan manusia ada yang meminta bantuan kepada kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Kata Allah, akhirnya menambah mereka rahaqa. Tafsirnya ada yang menyatakan menambah kufur, menambah jauh. Ada yang menyatakan menambah dosa. Ada pula tafsir yang menunjukkan jinnya bertambah sombong. Karena adanya manusia yang minta bantuan jin. Tidak boleh. Isti'adah bil jin. Kalau saja boleh isti'adah bil jin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling pantas untuk dibantu dan didukung oleh pasukan jin. Karena yang masuk Islam dari kalangan jin banyak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke padang pasir sendirian tengah malam. Ketika ditanya dari mana? Aku disuruh oleh Allah taala untuk mendakwahi jin. Imam Ats-Tsaqalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul hak imamnya manusia dan jin. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Allah kisahkan bagaimana jin-jin tadi mendengar dakwah Rasulullah SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakan bahwa aku mendapatkan, mendengar bahwa sekelompok dari jin mendapatkan atau mendengarkan ayat Al-Quran. Kemudian mereka berkata sampai kami beriman dengannya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. Apakah ada riwayat bahwa Rasulullah SAW perang Badar dibantu jin? Tidak ada. Apakah ada riwayat bahwasanya perang Uhud dibantu oleh pasukan jin? Berapa ribu jin? Gus Dur dulu punyanya. Berjuta-juta jin. Ada? Ada. Malaikat na'am. Disebutkan dalam Al-Quran. Malaikat datang. Bergelombang-gelombang. Membela kaum muslimin. Jin tidak diriwayatkan, tidak diketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Alamnya berbeda dengan alam kita. Jin di alam jin, kita di alam kita. Tidak disuruh untuk jin masuk ke alam kita dengan cara-cara mereka, atau kita yang masuk ke alam jin dengan cara-cara dukun. Tidak dihancurkan. Bagaimana menanggapi pernyataan imam besar Masjid Istiqlal yang menyatakan bahwa kalau maulud Nabi itu bid'ah, berarti umrah di bulan Ramadan juga bid'ah, karena Nabi tidak pernah umrah di bulan Ramadan. Ini ucapannya seperti ucapan fulan. Qulana a'udzubikumullah. Saya tidak yakin kalau dia mengatakan sampai sebodoh ini. Nabi tidak pernah umrah di bulan Ramadan, tetapi Nabi menyatakan dengan kalimat, siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Yang namanya ikut sunnah tidak harus dengan perbuatan Nabi. Yang namanya sunnah itu dari perbuatan Nabi, atau dari ucapan Nabi, atau dari takrir Nabi, atau dari persetujuan Nabi, atau ini hadis, ini sunnah. Kalau gak ada perbuatan tapi ada perintah, bagaimana? Cukup dengan perintah. Wah, hadisnya terlalu banyak. Gak mungkin seorang kiai gak kenal dan gak baca. Gak mungkin seorang Gus, katanya turunan kiai, gak mendengar ucapan Rasulullah SAW bahwa umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ajib. Dikira kalau yang namanya sunnah itu hanya perbuatan Nabi saja gitu. Kalau bukan perbuatan Nabi, bukan sunnah. Ucapan Nabi sunnah, perbuatan Nabi sunnah, ikrar Nabi sunnah, persetujuan Nabi sunnah. Ucapan sahabat disaksikan oleh Nabi dan Nabi diam juga sunnah. Perbuatan sahabat diketahui oleh Nabi, kemudian Nabi diam juga hujjah, juga sunnah. Karena tidak mungkin Nabi mendiamkan kalau itu salah. Barakallahu fikum. Yang jelas selama masa-masa Rasulullah SAW, apalagi tidak ada ulang tahun. Demikian pula di masa Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan seluruh Bani Umayyah. Di belakang-belakang baru muncul. Taib, itu pertama. Ada juga yang beralasan dengan alasan lain. Kalau memuliakan dirinya, gak tanya dalil. Kalau merayakan kelahiran dirinya, gak tanya dalil. Tapi kalau merayakan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tanya dalilnya. Siapa yang merayakan ulang tahun? Adapun ahli sunnah tetap mengatakan sama. Walaupun itu ulang tahunnya kita sendiri atau bapak kita sendiri. Kita katakan itu bid'atun muhdatsah. Tasyabuh. Menyerupai Nasrani. Menyerupai mereka. Pantas kalau kemudian mereka merayakannya bersama-sama. Karena sama-sama ulang tahun. Ini ulang tahun, itu ulang tahun. Ini ulang tahun Nabi, mereka ulang tahun katanya Nabi juga. Kata kita Nabi, kata mereka Tuhan atau anak Tuhan. Adapun Islam sungguhnya tidak mengajarkan yang demikian. La fil Quran, wala fil sunnah, wala fil fi'lin Nabi, wala fil sahabat. Tidak ada. Ulang tahun Nabi ataupun ulang tahun sahabat, ulang tahun Abu Bakar, ulang tahun Umar, ataupun ulang tahun para tabi'in dan tabi'in, tapi tidak ada. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sangat jelas, jelas, jelas, dan sangat jelas. Mendatangi tempat praktek ruqyah itu mengurangi sesuatu. Artinya mengurangi sesuatu, mengurangi kehormatan dirinya. Dan juga mengurangi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Kalau kamu mengharapkan diruqyah, Kamu sendiri baca, berdoa kepada Allah Ta'ala, cukup. Kalau ada yang meruqyah, alhamdulillah. Kalau minta, jangan. Meruqyah boleh, tapi kamu meminta diruqyah, jangan. Karena Nabi SAW menyatakan, mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, adalah humul ladina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang wajah-wajahnya seperti bulan purnama adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah, tidak pernah memakai pengobatan dengan kay, besi panas, dan gak pernah bertatayur, menganggap sial pada sesuatu. Ini penyebab sial, ini penyebab sial. Maka orang ini adalah orang yang insya Allah termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kesempatan itu kan hilang bagi mereka-mereka yang mendatangi tempat-tempat ruqyah atau minta diruqyah. Bagaimana cara menghilangkan bisikan hati yang mengajak kepada perbuatan dosa? Apakah dosa yang dilakukan? Dan bila memohon ampunan kepada Allah, seolah-olah telah itu jatuh kembali. Apakah masih ada ampunan buat dosa tersebut? Qanibirin a'azakumullah. Pintu taubat tetap terbuka selama engkau belum ghar-ghara. Sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat, sehingga berbuat dosa, taubat lagi, berbuat dosa lagi, taubat lagi. Jangan putus asa, jangan putus asa, tetapi berusaha untuk berhenti dan berazam. Syarat taubat itu, di samping mengucapkan istighfar, mengakui kesalahan, kemudian juga dia bertekad untuk tidak kembali. Yang benar dari para ulama adalah bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak kembali. Sebab ada yang salah menyebutnya. Harus kita akui kesalahan, minta ampun pada Allah, dan tidak boleh kembali. Atau dikatakan harus mengatakan atau berazam untuk tidak kembali selama-lamanya. Kalau kembali lagi, tidak sah taubatnya. Wah, ini mengerikan sekali. Atau ada yang membatasi, dibatasi 3 kali. Kalau sudah taubat, berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, maka setelah itu tidak diterima taubatnya selama-lamanya. Waduh, berarti ditutup itu taubat. Dan ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwa taubat tetap terbuka pintunya malam yugharghir, selama belum dikerongkongan. Berarti syarat yang harus itu adalah azam dalam hati. Azam, tekad yang kuat untuk tidak kembali. Sungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu apakah dia sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam hatinya, nanti saya akan berbuat lagi besok. Itu bukan taubat namanya. Karena walaupun saya bertekad tidak akan kembali, tapi hatinya saya akan kembali nanti. Gampang. Nanti taubat lagi. Itu bukan taubat namanya. Taubat itu berazam. Dan biasanya mengandung penyesalan dalam hati. Kalau suatu saat balik lagi, ya tobat lagi. Enam. Adapun ketika ada bisikan-bisikan hati untuk berbuat dosa, bertaudlah pada Allah SWT. Beristighfarlah pada Allah SWT, bertaudlah pada Allah SWT, meminta pertolongan agar dilindungi dari syaitan. Itu satu. Yang kedua, hendaklah sibukkan diri segera dengan ibadah. Kamu-kamu sedang nganggur ketika itu atau sedang ngelamun memikirkan suatu maksiat, maka segera kerjakan apa yang baik. Diisi kekosongan itu dengan amalan saleh. Wah, ini sudah jam sekian. Ini jamnya kita lagi sholat. Wudu, siap-siap walaupun belum azan. Datang ke masjid. Nunggu azan di masjid. Atau kalau kamu ingat bahwa ini adalah jamnya kajian, segera. Oh, ini jam kajian. Setelah radionya, dengarkan kajian. Atau kamu ambil Quran, baca Quran. Sibukkan dengan amalan saleh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau kita selalu sibuk dengan amal saleh, syaitan enggak punya kesempatan. Sulit untuk mencari kesempatan untuk menggodanya. Demikian barakallahu fikum. Apa yang bisa saya jawab? Wassalatu taufik wal afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.